Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد اخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarh Masail al-Jahiliyah lil'alama al-Fawzan hafizallahu ta'ala wara'ah. Dan kita sampai pada pembahasan yang ke-77. Nah, di mana kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, "Inna a'immatahum imma 'alimun fajirun wa imma 'abidun jahilun." Sesungguhnya para pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang ahlul jahiliyah itu adalah kalau tidak seorang yang alim tapi dia fajir. Orangnya alim, banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, tetapi fajir. Nah, melampaui batas terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa imma 'abidun jahilun, atau seorang yang abid, orang yang gemar melakukan ibadah tetapi jahil di dalam mendasarkan ibadah yang dia lakukan berdasarkan dalil, berdasarkan nas. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dalil dari apa yang beliau sebutkan, dari pembahasan permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagian juga telah kita baca bagaimana Al-Alama Al-Fawzan hafizallahu ta'ala menjelaskan bahwasanya qudwatu ahli al-jahiliyyati minal yahudi wal nasara wa ghairihim imma 'alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'malu bi 'ilmihi. Bahwasanya panutan mereka, orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan Yahudi dan juga orang-orang Nasara dan yang selain mereka, kalau tidak seorang alim yang dia fajir, yaitu orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ilmui, bergelar doktor, bergelar profesor, bergelar magister, memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, alim tapi fajir, itu panutannya, itu contohnya, itu suri tauladannya orang-orang ahli jahiliyah. Nah, mithlu ahbaril yahud, seperti para pendeta-pendeta Yahudi. Kalau tidak seperti itu, maka pemimpin mereka terkadang datang dari golongan abidun jahilun, wahuwa al-amilu bighairi ilmin, mithlu ruhbani nasara, orang yang gemar banyak ibadahnya, banyak ritual-ritualnya, acara-acara keagamaannya itu banyak, tetapi bila ilmin atau bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan dalil. Begitu banyak acara-acara keagamaan yang mereka adakan, begitu banyak ritual-ritual ibadah yang mereka laksanakan, yang mereka lakukan, yang mereka amalkan, tetapi itu semuanya tidaklah didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan ilmu. Dan ilmu, katakan ilmu, manakala dia bersumber dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau al-Allamah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala menyebutkan contoh perbuatan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang pendeta Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang alim dari kalangan Yahudi, di mana mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi tatkala datang seseorang yang mengaku berzina, seorang laki-laki yang mengaku berzina dengan seorang wanita dari kalangan Yahudi, tetapi alim dari orang Yahudi tadi, alim Yahudi tadi justru menyarankan idhabu ila hadzal rajuli ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian kepada laki-laki ini yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka menyuruh laki-laki yang telah menikah tadi, yang berzina dengan seorang wanita? Mereka justru menyuruh datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan meminta hukum kepada kami. Li'annahum ya'lamuna anna at-taurata fiha ar-rajam. Karena mereka mengetahui di dalam Taurat itu ada hukum rajam. Wa hum la yuriduna ar-rajam, sementara mereka orang-orang Yahudi itu tidak menghendaki ada hukum rajam dari untuk kalangan mereka. La'allahu yahkumu fihima bihukmin ashal min ar-rajam. Barangkali nanti kalau dia pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan hukum yang lebih ringan dibanding hukum rajam. Karena mereka mengetahui dan meyakini bagaimana tolerannya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya samhah. Mudah, toleran, banyak keringanan, itu agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau engkau datang kepada dia, engkau akan mendapatkan berbagai macam bentuk keringanan-keringanan sehingga engkau tidak akan terkena hukum rajam. Faja'u ilaihi yatlubuna minhu al-hukma 'ala hadha az-zani wa hadhihi az-zaniyah. Maka pergilah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta darinya hukum kepada laki-laki yang berzina tadi dan juga wanita yang berzina tadi. Kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau suatu perkara itu mengenai yang bukan dari kelompoknya, mereka akan menjadi orang yang begitu keras untuk ditegakkan hukum itu kepada orang tersebut, karena bukan dari kelompoknya, bukan mengenai pada dirinya. Nah, itu bid'ah, itu syirik, itu ini, itu. Nah, tetapi begitu sebuah perkara itu mengenai pada dirinya, mengenai pada keluarganya, mengenai pada kaumnya, berbagai macam bentuk hilah, berbagai macam bentuk alasan akan diutarakan agar tidak terkena hukum syar'i yang harusnya terkena pada dirinya, yang harusnya terkena pada keluarganya, yang harusnya terkena pada kaumnya. Dan ini adalah perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Keras kepada yang lain, tapi begitu itu yang pada posisi yang sama mengenai pada dirinya, berbagai macam bentuk alasan. Contoh ringan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi tanabbah bagi kita. Begitu getol ahlus sunnah, nah, taat kepada pemerintah, mengikuti aturan pemerintah. Begitu ada orang yang melanggar, itu memang mereka orang-orang berpemikiran khawarij, mereka ini, mereka itu, mereka berhak mendapatkan hukuman. Tetapi begitu itu terjadi pada dirinya, melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, SIM-nya enggak ada, STNK enggak ada, motor bodong misalnya, tangkap polisi. Anu pak, ini pak, itu pak, sahih? Fala haula wala quwata illa billah. Unduru ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, ahlus sunnah yatakallamu ala ghairihi wa fi nafsihi. Ahlu sunnah itu dia berbicara kepada orang lain, mengkritik orang lain, tapi dia juga berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau hukum itu memang mengenai pada dirinya, dia tidak akan mengelak, dia akan terima sebagai bentuk ketaatan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Al-Alama Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau bersama dengan sopirnya saat itu berjalan di jalan tol, dengan kecepatan yang melebihi kecepatan yang telah ditentukan, hingga akhirnya tertangkap oleh polisi. Ketika diketahui bahwasanya yang ditangkap itu seorang yang alim, kibar, dan hendak mengisi pengajian, maka dilepaskan. Kalau kita alhamdulillah pak polisinya baik banget, kalau kita, tapi apa yang dikatakan Syekh rahimallahu ta'ala? Tidak, berikan surat tilangnya, kami akan membayarnya, karena ini memang kesalahan kami. Beliau rahimallahu ta'ala, ucapan yang dibuktikan dengan perbuatan. Ini ahlu sunnati wal jamaah, madhab ahlu sunnati wal jamaah. Demikian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sabar. Kalau memang sesuatu itu harusnya terkena pada diri kita, ya memang harus sabar. Mau apa? Tayyib. Bukan kemudian keras kalau itu berkaitan dengan orang lain, tetapi kalau itu berkaitan dengan diri sendiri menjadi lembek. Menjadi lembek. Mana prinsip taat pada waliul amr itu? Mana prinsip sabar itu? Tapi kalau untuk orang lain, ya sabar, tetap jalani saja. Tapi bukan orang lain, pada dirinya sendiri ada aja. Yang demikian la yasluh, enggak benar ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sabar. Kalau salah ya sudah salah. Tayyib. Faja'u ilaihi yatlubuna minhu al-hukma ala hadha az-zani wa hadhihi az-zaniyah. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة على من زنى. Apakah kalian tidak mendapati di dalam Taurat hukum terhadap orang yang berzina? Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. Apakah kalian tidak mendapati di dalam Taurat tentang hukum rajam? Qalu fiha annana nusawwidu wujuhahum. Wa nurkibahum atau wa nurkibuhum ala hamirin. Wa natufu bihim fil aswaq. Mereka menjawab, kalau pada kaum kami yang kami dapati di Taurat bagi orang yang berzina itu, biasanya kami itu membuat hitam wajahnya, mencoreng wajahnya, mencoret-coret wajahnya, hingga menjadi hitam. Dan juga kami arak dia di atas keledai, kami arak, kami naikkan di atas keledai dengan wadah yang coreng-moreng, dinaikkan di atas keledai, kemudian dikelilingkan di kabilah-kabilah, di pasar-pasar. Inilah orang berzina, inilah orang berzina. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Salam. Karena Abdullah bin Salam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk Islam dikenal sebagai seorang pemimpin, termasuk pemimpin agama orang-orang Yahudi. Li'annahu min ahbarihim, karena dia dulu termasuk dari rahib dari kalangan orang-orang Yahudi. Waqad aslama, dan dia telah masuk Islam. Qala kadzabu ya Rasulullah, mereka itu pendusta ya Rasulullah. Fatalaba Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum at-taurata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka untuk mendatangkan Taurat. Falamma ahdaruha wad'a Ibnu Suriya Usba'ahu, bisa juga Asba'ahu, ala ayatir rajam. Tatkala mereka sudah mendatangkan, membawakan Taurat, maka Ibnu Suria, pembesar dari kalangan Yahudi itu, senantiasa dia letakkan jarinya menutupi ayat yang berisi ayat rajam, tutupi ini. Faqala lahu Abdullah Ibnu Salam, irfa usbu'ak. Maka Abdullah Ibnu Salam mengatakan, coba itu diangkat jarimu. Falamma rafa'ahu idza ayatul rajami tulawihu fi Taurat. Tatkala jarinya itu diangkat, maka ayat rajam itu baru nampak jelas di dalam Taurat. Fa'amara bihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina dari kalangan Yahudi itu untuk dirajam. Farajama bil hijarati hatta mata, maka mereka berdua itu kemudian dirajam hingga meninggal. Fahada min tahrifi ulama'ihim li kalamillah, demikianlah perilakunya para pemimpin mereka, para pembesar mereka. Dalam kelompok mereka, ahlul jahiliyah, terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mereka mentahrif, memalingkan makna, menyimpangkan makna dari makna yang sebenarnya, terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa akhfa'u hukmahu, dan sungguh mereka telah mendustakan terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembunyikan hukumnya. Itu termasuk dari perbuatan tahrif, memalingkan makna, menyimpangkan makna dari makna yang sebenarnya. Qala habibullah ta'ala, wa min tahrifihim ma dzakarahu Allah annahu amarahum ayadkhulul baba sujjada. Di antara bentuk tahrifnya mereka, perbuatan memalingkan, menyimpangkan makna dari makna yang sesungguhnya, adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada mereka, bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memasuki pintu sambil mengucapkan dalam keadaan bersujud, wa yaqulu hittatan, dan untuk mengucapkan hittatan, ha ta ta marbutah, hittah. Yakni hutta anna khatayana, yakni agar mereka sambil masuk, bersujud sambil mengucapkan, ya Allah bebaskan dari kami kesalahan-kesalahan kami, bebaskan dari kami kekeliruan-kekeliruan kami. Fa'abdalu hittatan bikalimatin hintah, maka mereka merubah hittah dengan kata hintah, binun, dengan ditambahkan nun, disisipkan huruf nun. Fazadu fi kalamillahi ma laysa minhu, maka mereka menambah pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang itu bukan bagian dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perbuatan mereka demikian, melakukan tahrif, menyimpangkan makna dari makna yang sesungguhnya, terkait dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini subhanallah diikuti oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan kepada Islam. Mereka mentahrif, mereka menyimpangkan makna dari makna yang sesungguhnya, dalam rangka, nanti juga akan disebutkan, membela pemikiran mereka, mendukung hawa nafsunya. Mereka rela untuk mengubah makna. Di antaranya adalah orang-orang yang mengingkari tentang bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ghairu makhlukin. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah, dan bukan makhluk. dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-kalam, sifat berbicara. Sifat berbicara. Lam yazal wala yazal yatakallam bima syaa'a mata syaa'a kaifa syaa'a. Dan Allah senantiasa terus-menerus berbicara. Kapan Allah kehendaki? Kepada siapa Allah kehendaki untuk berbicara? Dan bagaimana caranya berbicara? Dengan bahasa apa? Nah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam diingkari oleh sebagian orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, bahkan orang-orang Jahmiyah mengingkari secara keseluruhan. Oleh karenanya mereka mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wa kallamallahu Musa taklima. Lafzul jalalah Allah yang harusnya dibaca dengan rafa, dia ganti dibaca dengan nasab wa kallamallaha Musa taklima, yang asalnya dibaca dengan dhammah, dengan rafa. Allah mengajak bicara Musa. Jadi yang mengajak bicara itu adalah Allah kepada Musa. Nah, karena mereka telah mengingkari sifat al-kalam, tidak mungkin Allah itu berbicara kepada Musa. Nah, tetapi Musa lah yang mengajak bicara Allah. Nah, maka mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima, dan Musa yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Mudah membantahnya dengan dalil-dalil yang syar'i. Kalau seseorang itu mempelajarinya. Qala Musa inni ana rabbuka. Tatkala Musa melihat api yang besar bergejolak, Musa mendekati. Nah, kemudian dia diseru dengan suara, inni ana rabbuka, wahai Musa, ikhla'na 'alaika, lepaskan sandalmu. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Siapa yang berbicara? Jibril? Tidak akan mungkin berani Jibril mengatakan inni ana rabbuka. Nah, berarti yang berbicara adalah betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Taib. Itu di antara bentuk tahrif. Wa tahrifu huwa az-ziyadatu fi kitabillah. Awid naqsu min kitabillahi aw tafsiru kitabillahi bighairi ma'nahu. Tahrif itu adalah menambah-nambah sesuatu di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, atau mengurangi sesuatu yang telah berada dari kitab Allah Subhanahu wa taala, atau menjelaskan kitab Allah yang tidak sesuai dengan maknanya. Itu makna tahrif. Menjelaskan kitab Allah, tafsir, menjelaskan kitab Allah Subhanahu wa taala tapi bighairi ma'nahu, tidak dengan makna yang sesungguhnya, tidak dengan makna yang sebenarnya. Hadza huwa tahrif. Inilah bentuk dari at-tahrif. Nah, perkara yang dilarang. Li'anna tahrifa imma ay yakuna fil lafzi. Karena tahrif itu bisa dengan mengubah terkait dengan lafalnya, lafadznya dirubah. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Wa kallamallahu dirubah jadi wa kallamallaha. Bisa dengan cara seperti itu. Wa imma ayakuna fil makna, bisa lafalnya enggak dirubah tapi maknanya yang dirubah. Sebagaimana makna istiwa. Nah, istiwa istawa, istiwa, mereka rubah menjadi istaula, istila. Nah, istawa, istiwa, mereka rubah menjadi istaula. Tatkala Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, thumma istawa 'alal arsy. Sampai-sampai Allah menyebutkan 7 tempat terkait dengan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Istiwa itu maknanya adalah tinggi. Ala wartafa'a, tinggi dan meninggi, wastaqarra dan mendiami. Nah, kemudian mereka rubah maknanya, bukan istiwa tapi istaula, menguasai. Nah, maknanya menguasai. Dan ini makna yang batil dan termasuk bentuk tahrif, menyimpangkan makna dari makna yang sesungguhnya. Karenanya tatkala Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala didatangi seseorang dan bertanya, "Kaifa istiwa?" Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau rahimahullahu mengatakan, "Al-istiwa'u ghairu majhul, wal kaifiyatu ghairu ma'qul, wa su'alu bihi bid'atun." Awal imanu bihi wajib, wasu'alu bihi bid'atun. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, istiwa maknanya makna yang telah dikenal, diketahui, khairu majhul. Nah, tetapi bagaimananya itu sesuatu yang tidak bisa untuk kita ketahui, karena itu terkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la yudrikul absar, yang pandangan-pandangan manusia itu tidak bisa untuk menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan dengan akal kita, apa yang terlintas di dalam benak kita terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, wallahu khilafu dzalik, Allah berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita terlintas di dalam benak kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, wa 'ala hadza an-namati kullun man yuhawilu tafsir al-Qur'ani awil ahadithi awil ahadithi bighairi ma'nahuma sahihi. Maka dengan model yang seperti ini, dengan bentuk yang seperti ini, yaitu mentahrif dengan lafaz atau dengan makna, kullun, maka semua orang yang ingin untuk mencoba merubah, menjelaskan Al-Quran, nah, dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mendatangkan makna yang benar, semua orang yang ingin untuk berusaha, berupaya menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dengan makna yang benar, semua yang memiliki kecenderungan yang seperti itu, tujuannya diantaranya min ajli nusrati madhabihi, untuk mendukung madhabnya, menolong madhabnya. Nah, madhab kami itu celana di bawah mata kaki itu hanya ya anjuran sajalah. Madhab kami, mohon maaf, celana di bawah mata kaki itu boleh, boleh. Nah, selama enggak sombong. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip Imam Muslim rahimahullah taala, "Tsalatsatun la yukallimullahu yawmal qiyamah." Ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, sementara masing-masing kita nanti akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita. Saya, antum, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, masing-masing kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa bainahu wa bainallahi turjuman, dan juga tidak ada antara dia, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Tetapi kemudian Nabi menyebutkan ada tiga golongan yang Allah enggak akan ngajak bicara. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Di antaranya adalah orang yang musbil, orang yang menyeret pakaiannya melebihi mata kaki, bagi laki-laki. Nah, bagaimana dengan ayat yang tegas seperti ini? Oh enggak, ini dibawa kepada hadis yang mengkisahkan tentang sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar pakaiannya di bawah mata kaki. Keadaan Umar yang senantiasa menjaga pakaiannya tidak disebutkan. Umar menjaga bawah mata kaki, diangkat lagi, jatuh lagi, diangkat lagi. Tetapi orang yang mengenakan sekarang, apa dia mengangkat? Tidak. Nah, mereka justru bangga, bagus. Nah, tidak juga disebutkan tazkiyah langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang siapa yang bisa memberikan tazkiyah Anda tidak sombong? Siapa? Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadikan pelajaran juga bagi kita untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau kapan lagi? Kapan waktunya kita ini mau terus-terusan menentang syariat Allah Azza wa Jalla waliyadu billah, terus-terusan mengakali syariat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman itu, hati-hati mereka itu untuk tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang turun dari kebenaran, belum sampaikah waktunya? Tubuh kita sudah melemah, berbagai macam bentuk masalah, problematika datang silih berganti menimpa pada diri kita. Belum datangkah waktunya kita untuk tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala? Mau nunggu sampai kapan? Uban telah ada di kepala kita, di rambut kita. Alam ya'ni lil ladina amanu an tafsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala takunu kallazi utul kitab, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Fatalat alaihimul amad, waktu yang sangat panjang, ditunda, ditunda, ah nantilah, nantilah, nantilah, nantilah, ditunda, ditunda, hingga akhirnya waktu yang sangat panjang. Fatalat alaihimul amadu faqasat qulubuhum, akhirnya hatinya itu keras, sudah susah, sudah enggak berdaya. Dengan sebab tadi menunda dan menunda untuk tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatta jaa amrullah. Baik. Sebagian justru mereka terperdaya dengan angan-angan duniawiyah. Sebagian mereka justru terperdaya dengan angan-angan duniawiyah. Kalau saya punya ini, nanti bisa begini, nanti bisa begitu. Amani wa gharratkumul amani, kata Allah pada ayat sebelumnya. Nah, dan mereka tertipu dengan angan-angan kosong mereka, angan-angan duniawiyah mereka. Hatta jaa amrullah, hingga kemudian datang kematian baru sadar. sudah apa yang mereka angan-angankan gak dapat, habis umurnya mengejar angan-angan tersebut, habis waktunya mengejar angan-angan tersebut, kematian semakin datang mendekat tanpa disadari. Hatta jaa amrullah wa hum billahil ghurur, dalam keadaan mereka masih terperdaya dengan angan-angannya. Wala haula wala quwwata illa billah. Kerugian, penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-an al-amal wal hisab wal ghad al-hisab wal amal. Karena sekarang ini adalah waktunya untuk beramal, belum ada perhitungan, belum ada hisab. Tetapi nanti pada hari kiamat yang ada adalah hisab, penghitungan, dan tidak ada lagi amalan. Nah, au ittiba'i syahwatihi. Tujuan yang kedua, selain untuk mendukung madhabnya, menolong madhabnya, juga untuk mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Nah, mereka berani menafsirkan ayat, berani menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pada tempatnya. Au husuli mat'amihi, atau untuk mendapatkan tempat makannya. Nah, karena dia makannya dari situ. Nah, loh kan ada larangan ini hadis ini ayat ini. Oh enggak, maksudnya demikian dan demikian. Sudah. Nah, tayyib. Wa qala ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan orang-orang munafik ini. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman. Al-ayah. Wahada huwa nifaq, ini bentuk dari kemunafikan. Wan nifaqu wa tahrifu an-nususi tariqatul yahudi. Sementara kemunafikan itu dan menyimpangkan nas-nas tidak pada tempatnya, itu adalah caranya orang-orang Yahudi. Di depan menampakkan di lahir yang nampak, dia tampakkan bergabung dengan orang-orang beriman. Bergabung dengan orang-orang beriman, tetapi hatinya ini sangat membenci dengan orang-orang beriman. Di depan seakan-akan seperti seorang salafiyin, tetapi hati dan dadanya itu begitu benci dengan salafiyin. Ta'lim, ta'lim, dan ta'lim lagi, tolabul ilmi, tolabul ilmi. Gak makan apa dalam hati, tapi lisannya tersenyum, insyaallah. Bahkan mungkin ikut ta'awun, bahkan mungkin ikut ta'lim. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan orang-orang munafik, yunadunahum alam nakum ma'akum. Lihat, mereka orang-orang munafik itu menyeru kepada orang-orang beriman, bukankah aku dulu bersama dengan kalian? Kok sekarang balasannya beda? Aku kan dulu bareng bersama dengan kalian. Lihat orang munafik membela agama bersama dengan kalian. Nah, katanya bela agama, sholat jamaah juga bersama dengan kalian, amalan-amalan kebaikan bersama dengan kalian. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu aku bersama dengan kalian? Qalu bala, orang-orang beriman mengatakan, oh iya, benar, dulu kalian bersama dengan kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian sendirilah yang membinasakan diri-diri kalian sendiri. Sudah enak, sudah masya Allah. Nah, di lingkungan salafiyin, bergaul dengan salafiyin, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak betah. Fatantum anfusakum, kalian binasakan diri-diri kalian sendiri. Kalian jerumuskan diri-diri kalian sendiri. Nah, bergaul dengan orang-orang enggak jelas, bahkan senang membiarkan taib mereka mempengaruhi gaya hidupnya, pergaulannya, bicaranya, akhirnya mempengaruhi akidahnya. Taib, siapa ini? Mereka sendiri. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalianlah yang membinasakan diri-diri kalian sendiri. Sudah tahu jalan keselamatan, sudah pernah berada di atasnya, tapi kalian cabut sendiri. Fala haula wala quwata illa billah. Sudah tahu al-haq, bergabung dengan ahlul haq, menyimpang, menyeberang, bergabung dengan ahlul batil, membela ahlul batil, mendakwahkan kebatilan. Fatantum anfusakum wartabtum, dan kalian pun ragu dengan kebenaran. Ini jangan-jangan nanti salah nanti. Jangan-jangan nanti, wah sudah kadung, wah jangan-jangan murtad. Orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Taib. An-nifaq wa tahrifun nususi tariqatul yahud. Kemunafikan dan menyimpangkan nas itu adalah metodenya orang-orang Yahudi. Tsumma qala ba'daha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, yang mereka tidak mengetahui isi dari kitab Allah Subhanahu wa taala, illa amani, kecuali hanya angan-angan mereka. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah apa yang mereka lakukan kecuali persangkaan-persangkaan semata. Haula'i humul 'ibadul juhal. Ini dari jenis seorang yang gemar beribadah tetapi jahil. Kok Anda melakukan ibadah ini dalilnya apa? Yang penting kan baik, Pak. Kok Anda mengadakan ini, mengadakan itu, ikut ini, ikut itu, dalilnya apa? Lu kan bagus ini, yang dibaca juga bagus. Fala haula wala quwata illa billah. Fala yajuzu al-iqtida'u illa bi'alimin 'amilin. Maka tidak boleh kita itu mengikuti kecuali hanya kepada orang yang 'alim, orang yang berilmu, 'amil, dan mengamalkan ilmunya. Wahaulai humur rabbaniyun, mereka itulah orang-orang rabbaniyun, ulama rabbani yang betul-betul mendidik umat ikhlas dari perkara-perkara kecilnya sampai perkara-perkara besarnya. Ulama rabbani. Wakadzalika al-ubadul juhal la yuqtada bihim. Demikian juga orang yang gemar beribadah tetapi jahil, maka mereka tidak boleh untuk diikuti. Wa in kana 'indahum zuhdun wa 'ibadatun, walaupun mereka secara kasat mata memiliki zuhud. Masyaallah, zuhud. Sudahlah, saya terima apa adanya aja. Walaupun saya sebenarnya mampu beli mobil tapi ada motor sudah saya cukup. Zuhud. Cukuplah ini motor. Saya khawatir nanti kalau mobil menjadikan saya lupa daratan. Sudahlah, alhamdulillah saya ada sepeda. Enggak ada motor enggak apa-apa, walaupun saya mampu beli motor. Nanti khawatir kalau ada motor itu nanti saya malah enggak terkontrol. Itu namanya zuhud. Tarkuhu madza? Dararuhu ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Itu zuhud. Dia tinggalkan perkara-perkara yang dia khawatirkan akan menimbulkan masalah bagi dia nanti, menimbulkan madarat, mara bahaya bagi dia di negeri akhirat. Dia tinggalkan walaupun sebenarnya mampu. Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Tayib. Bukan tidak boleh, boleh silakan kalau memang di situ ada hajah misalnya. Beli motor, beli mobil misalnya. Mau punya satu, mau punya dua, asalnya hukumnya boleh. Tetapi itulah tafawutul ibad, bertingkat-tingkatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu memiliki kesuhutan, walaupun mereka memiliki ibadah, tapi kalau zuhud mereka, ibadah mereka tidak dibangun dengan dalil, maka enggak boleh untuk diikuti. Zuhudnya gaya sufi, sehingga baju yang dipakai baju yang kusut, ya. Dalam keadaan sebenarnya mampu dia, terika misalnya, bajunya kusut, bajunya itu sudah kotor. Nah, subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan baju selain untuk tujuan pertama liwari sawatikum, untuk menutupi aurat kalian, juga warishan lakum, sebagai bentuk perhiasan, menjadikan indah bagi orang yang mengenakannya. Itu diantara tujuan kenikmatan Allah memberikan pakaian. Yang pertama dan utama menutupi aurat. Nah, menutupi aurat. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, dikatakan dikenal dengan istilah as-sawq, as-sawq, jelek. Aurat itu kalau nampak jelek, bukan bagus. Nah, bukan dicari. Aurat nampak kok dicari. Maka dikatakan sawq, liyuwari sawatikum, kata Allah, untuk menutupi sesuatu yang jelek apabila nampak, yang menjijikkan apabila terlihat. Nah, bukan dikejar yang seperti itu. Wala haula wala quwata illa billah. Warishan lakum, dan juga sebagai bentuk perhiasan untuk kalian. Walibasu taqwa dzalika khair. Kemudian Allah menutup, dan pakaian ketakwaan itu itulah yang lebih baik. Maknanya, pakaian ketakwaan yang ada di dalam hati kita itu yang harus lebih mendapatkan perhatian kita. Enggak apa-apa lah bajunya enggak ada merek. Bukan merek-merek yang terkenal. Nah, apa? Haromain, Ikaf atau yang lain sebagainya. Tidak, enggak apa-apa baju saya, yang penting putih, bersih. Ada yang lebih penting, libasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Nah, dibanding pakaian secara zahir. Itu maknanya. Walakinnahum ala ghairi tariqin sahihin, tetapi mereka walaupun punya zuhud, walaupun punya ibadah, tapi mereka tidak berada di atas cara yang sahih, cara yang benar. Wa ghairi hadiyin minallahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga tidak di atas petunjuk yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, berbahagialah, dan jagalah kenikmatan ini, kenikmatan dakwah salafiyah yang Allah mengenalkan kepada kita, dakwah yang tidak ada panutan utamanya kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang tidak memiliki pimpinan kecuali An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya, sahabat, demikian seterusnya. Dakwah yang tidak memandang harta, tidak memandang jumlah, tidak memandang suku, tidak memandang status dan yang lainnya, tetapi dakwah yang dipandang sejauh mana kuatnya dia di dalam ittiba, di dalam mengikuti sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang tidak ada yang ingin didapatkan kecuali kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat bagi yang menginginkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menunjuki langkah kita dan memberikan ampunan kepada kita atas kekurangan, kesalahan dan kekeliruan kita selama ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Visual ya ikhwan, ada pertanyaan? Fadal. Kita berdoa kepada orang tua, kalau orang tua meminta bincang dan suatu pengajian kita. Kalau kita mengatakan kan ke pengajian kita, tapi kalau kita membantah apa itu tidak ada pengajiannya, itu tidak ada dalilnya karena tercampur dengan musik dan yang lainnya, nanti orang tua marah. Berbohong secara hakiki tetap tidak boleh. Berbohong tidak boleh, karena itu sifat yang tercela. Tidak boleh. Tetapi yang diperbolehkan adalah at-tauriyah. Tauriyah itu berbeda dengan berbohong. Tauriyah jawaban yang sifatnya umum, global. Maknanya bisa ke sini, bisa ke situ, pokoknya umum. Itu namanya tauriyah. Taib. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala diajak oleh kaumnya untuk keluar, ya sebagaimana zaman sekarang lah. Nah, diajak orang-orang kampung, "Yuk keluar yuk," misalnya gitu. Nah, teman-teman kampungnya entah ke pasar malam lah, entah begadang lah, entah ke apa, cakro, ya, pos ronda, nah, ke pos ronda lah, entah kemana lah. Nah, kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dahulu diajak kaumnya untuk keluar dan untuk ikut dalam perayaan peribadatannya mereka menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghikayatkan Nabiullah Ibrahim kemudian mengangkat kepalanya ke atas dan mengatakan, "Fa inni saqimun." Jawabannya umum, gitu saja. "Mohon maaf, saya enggak bisa ikut, saya sedang sakit." Saya sedang sakit. Nah, sakit ini kan umum ya. Bisa sakit badannya, bisa sakit hatinya. Yang dimaukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di saat itu adalah sakit badannya, sakit hatinya. Fitrahnya sakit kalau melihat Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Badannya sehat. Badannya sehat, tapi beliau menjawab, "Fa inni saqimun." Nah, aku sakit. Aku sakit. Nabiullah Musa ya, Nabiullah Musa afan, bukan Nabiullah Ibrahim. Baik. Demikian juga saat Fir'aun gencar melakukan razia. Dia mengatakan kepada istrinya, "Ini adalah saudaraku." Saudaraku. Umum kan? Saudara seiman. Dia tidak menjawab, "Ini istriku." Wah, sudah ditangkap, sudah. Nah, dia hanya menjawab, "Ini saudaraku." Saudara seiman, betul. Nah, itu tauriyah. Tapi kalau berbohong, misalkan, "Ayo antarkan aku ke pengajian." Pengajiannya enggak ada di sana, misalnya. Bubar, sudah bubar. Itu kan bohong yang hakiki ya, itu yang enggak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah. Tapi kalau menjawab dengan tauriyah, boleh. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ikhwan, mungkin ini yang bisa kita jawab. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.